من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب لمظلومين، بطل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. باب tentang keutamaan zuhud di dunia ini. Jadi zuhud hanya di dunia, tidak boleh bahkan tercela zuhud terhadap akhirat. Zuhud yang terpuji adalah zuhud terhadap dunia, bukan zuhud terhadap akhirat. Walhasu ala taqalluli minha, anjuran untuk mengambil sedikit saja dari dunia ini. Ya, minha di sini hanya kembali kepada dunia, bukan kembali kepada zuhud. Wa fadlul faqir, dan keutamaan orang yang fakir. Dalam bab ini insyaallah ta'ala kita akan tahu apa sebetulnya zuhud itu, pengertian yang benar tentang zuhud. Karena banyak saudara-saudara kita kaum muslimin mempunyai pengertian yang salah terhadap zuhud. Zuhud yang mereka sangka adalah tidak memiliki apa-apa, membuang apa yang mereka miliki yang berupa harta, hidup dalam keadaan terus miskin, pakaian compang-camping, tidak punya keluarga, batang kara, dan seterusnya. Maka ini keliru, karena zuhud sama dengan ikhlas, sama dengan qanaah, sama dengan iman, yaitu amalan-amalan hati, bukan amalan jawari. Beda dengan sholat, zikir, puasa, haji, umrah, itu bukan amal hati, tetapi amal jawari, amal anggota badan. Maka kelihatan sholat, kelihatan zakat, haji, umrah, kelihatan. Adapun zuhud, ikhlas, iman, tidak kelihatan. Yes, tidak kelihatan. Oleh karena itu, bukan merupakan tanda. Jika seseorang tidak punya harta, bajunya tumpang-tamping, ini tidak boleh dijadikan sebagai tanda bahwa dia orang zuhud. Yes, karena banyak orang zuhud, diantaranya para nabi dan rasul. Nabi Sulaiman zuhud, Nabi Daud zuhud, Abu Bakar, Umar, Utsman zuhud, tetapi mereka kaya raya. Ya, kenapa? Zuhud itu di hati, bukan di jawari, bukan di pakaian, kendaraan, dan sebagainya. Qala al-Jauzi rahimahullah fi Madarij at-Talikin, berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat terkenal Madarij at-Talikin, "Wal-Qur'an mamlu'un min at-tazhid fi dunya." Di dalam Al-Qur'an penuh dengan ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk zuhud terhadap dunia. Sekali lagi, zuhud adalah terhadap dunia, bukan terhadap akhirat. Tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun rasul, tidak ada satupun sahabat yang zuhur terhadap akhirat. Tidak ada. Semuanya semangat meraih akhirat. Nah, di dalam ayat Al-Quran penuh sekali anjuran-anjuran kepada kita untuk zuhur terhadap dunia. Banyak sekali. Ya. Wal-ibbaru bi-kittatiha. Dan ayat-ayat yang mengkhabarkan betapa rendahnya dunia ini. Rendah sekali. Sangat-sangat rendah. Tentu jika dibandingkan dengan akhirat. Orang kafir tidak punya perbandingan. Karena bagi orang kafir, hidup adalah di dunia ini. Oleh karena itu, surga adalah dunia ini, neraka adalah dunia ini. Itulah orang kafir. Nah, kita kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita yakin dan kita harus bandingkan dunia ini dengan akhirat. Maka hina sekali, rendah sekali, sedikit sekali, sebentar sekali dibandingkan dengan akhirat. Tidak ada apa-apa. Maka kata Allah, seandainya dunia ini ada harganya di sisiku, di sisi Allah ada harganya dunia itu, walaupun seberat sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan dunia ini kepada orang-orang kafir, walaupun seteguk air. Ya, kalau dunia itu ada harganya di mata Allah, berhubung dunia ini tidak ada harganya sama sekali di mata Allah, maka orang kafir diberi dunia ini bukan hanya seteguk air, tetapi intan, berlian, gedung mewah, teknologi dan seterusnya diberikan kepada orang kafir. Yes. Wa qillatiha wa qitaliha, sedikit. Dunia itu sedikit sekali. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami selama ini dari dunia ini sedikit, sangat-sangat sedikit. Tentu dibanding dengan akhirat. Yes, wan kitoriha putus. Surga tidak ada putusnya. Sekali nikmat terus nikmat. Sekali bidadari cantik terus cantik. Sekali lezat terus. Adapun dunia tidak putus. Yes, dia sukses jualannya laku sampai kapan? Pada satu ketika putus. Dia jadi pejabat sampai kapan? Satu ketika putus. Dia jadi penguasa sampai kapan? Satu ketika putus. Dan akhir dari semua itu putus selama-lamanya, yaitu mati. Itulah dunia. Yang kita cari-cari, yang kita kejar, yang kita berlomba, seperti itu keadaannya. Putus. Adapun akhirat tidak ada putus. Yang nikmat di surga kekal lama-lamanya, yang menderita di neraka kekal lama-lamanya. Kematian sudah disembelih oleh Allah dalam bentuk kambing kibas. Ketika penduduk surga sudah masuk surga semuanya, ketika penduduk neraka sudah masuk neraka semuanya, sudah tidak ada perpindahan lagi dan sudah tidak ada orang yang di padang mahsyar, semuanya sudah masuk surga atau neraka, maka Allah mengambil kambing kibas. Dan Allah mengatakan, inilah kematian. Inilah kematian. Kambing kibas itu disimpulkan sebagai kematian. Lalu Allah membelit kambing kibas itu dan Allah katakan, tidak ada kambing kibas lagi. Sudah mati, sudah disembelih. Artinya, tidak ada kematian lagi. Yang di surga hidup selamanya, yang di neraka hidup selamanya dengan siksa. Wasu'ati fana'iha, cepat panas. Sifat dunia ini cepat panas, cepat sekali. Tidak disangka-sangka. Ya, karir sedang bagus-bagusnya, badan sedang sehat-sehatnya, pikiran sedang cerdas-cerdasnya, mati. Ya, kecelakaan, tabrakan, dan seterusnya. Ini sifat dunia seperti ini. Tidak ada yang menyangka sekali. Ya, teman kita, saudara kita, tokoh-tokoh kita mati begitu cepat. itulah dunia. Betapa ruginya kalau seluruh energi kita, kemampuan kita, konsentrasi kita hanya untuk dunia. Dunia, terus dunia, betapa rugi. Kita sudah dapat, kita sudah rasakan, kita langsung tinggalkan. Tidak tersisa dunia. Wastarghibu fil akhirah. Dan juga banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk semangat meraih akhirat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak mencita-citakan akhirat. Kecil dunia bagi mereka. Dan tidak sedikit dari mereka yang diberi dunia yang sangat banyak. Seperti Nabi Sulaiman tadi, Nabi Daud, Nabi Yusuf, para sahabat, Abu Bakar, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibrahim bin Auf, kaya raya. Dan padahal mereka adalah tokoh-tokoh sejati, orang-orang yang sangat sungguh. Wal ikhbaru bi syarfiha wa dawamiha. Mulia, sifat dari akhirat itu mulia, dawam, tetap. Kebalikan dari dunia, rendah, sementara. Akhirat mulia, tetap. Fa idza arada Allahu bi 'abdin khaira, apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba. Jadi ada hamba yang dikehendaki baik, ada hamba yang dikehendaki buruk. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Iblis, ini hamba-hamba Allah yang dikehendaki buruk. Siapa yang menghendaki keburukan itu? Allah. Ya. Para nabi dan rasul, Abu Bakar, Umar dan seterusnya, ini hamba-hamba Allah yang dikehendaki baik oleh Allah. Nah, seorang hamba yang dikehendaki baik oleh Allah, aqama fi qalbihi jahidan yu'ayiru bihi haqiqat dunya wal akhirah. Allah tegakkan di hatinya, Allah masukkan di hatinya perasaan yang bisa mengetahui hakikat dunia dan akhirat. Berarti dia orang baik. Banyak di antara profesor, doktor, orang-orang cerdas, orang-orang jenius yang tidak peduli dengan sholat, tidak peduli dengan puasa, tidak peduli dengan amal-amal akhirat. Padahal dia muslim, padahal dia yakin adanya hari akhir pembalasan. Tetapi Allah tidak tanamkan di hatinya apa? Kesadaran hakikat dunia dan akhirat. Dia tidak sadar bahwa dunia yang dia kejar selama ini pada satu ketika akan dia tinggalkan, cepat atau lambat, siap atau tidak siap. Nah, orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia sadar ini. Walaupun kadang dia orang yang tidak jenius, yang tidak cerdas, yang tidak berpangkat, maka hidayah yang Allah berikan pada orang tidak pandang bulu. Ada kalanya orang yang cerdas, ada kalanya orang yang biasa-biasa saja, bahkan ada kalanya orang yang di bawah rata-rata. Ya. Maka lihat para sahabat, apakah cerdas semua, daya hafalnya kuat semua? Tidak. Nah, ada sahabat seperti Mughis, ada sahabat seperti Barirah, ada sahabat yang tidak masyhur meriwayatkan hadis karena merasa tidak sanggup, takut salah. Dan banyak para sahabat seperti itu. Yes. Tapi mereka semua dijamin surga. Mereka diberi kebaikan oleh Allah di dalam hatinya, bisa membedakan hakikat dunia dan akhirat. Wa yusru minhuma ma huwa aula bil insan. Dan akhirnya dia memilih mana yang harus didahulukan. Orang cerdas tentu memilih kapak daripada jarum. Orang cerdas tentu memilih 1 miliar bukan 500 ribu. Luar cerdas. Nah, begitu pula tentang surga dan neraka, tentang dunia dan akhirat. Karena dunia begitu rendahnya, begitu kecilnya, sementara akhirat begitu besarnya, maka tentu memilih akhirat. Walaupun gaji besar 30 juta, 50 juta, tetapi ini bank ribawi. tetapi ini perusahaan judi, tetapi ini perusahaan khamar dan seterusnya dia tinggalkan. Karena apa? Ini dunia. Dia ingin akhirat. Berarti orang seperti ini dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian وقد أكثر الناس من الكلام في الدنيا. Banyak orang di waktu tertentu untuk para ulama. Banyak ulama yang berbicara tentang zuhud. Ya, hampir para ulama berbicara tentang zuhud. Karena ulama yang membaca Al-Quran dan hadis tentu tidak akan terlewati bagi mereka ayat-ayat tentang rendahnya dunia, tingginya akhirat. Begitu juga dengan kami. Wa kullun ashara ila tauhidi. Mereka lebih menunjuk kepada tauhidnya, pada perasaannya kepada diri mereka masing-masing. Ya, dan berbicara tentang apa yang dia lihat. Ya. Ah, seperti ini kita dapati para ulama berbicara tentang zuhud dengan panjang lebar, banyak dari mereka berbicara tentang tauhidnya saja. Padahal yang lebih penting dari itu apa? Ilmu, dalil. Oleh karena itu orang yang berbicara tentang zuhud dia harus membawakan contoh, membawakan dalil bahwa zuhud adalah tidak bernafsu terhadap dunia, betul. Tetapi bukan berarti tidak boleh memiliki dunia. Sebagaimana Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Daud, para sahabat yang kaya raya. Dan inilah gunanya mandat. Gunanya bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah beserta contoh, figur, uswah, qudwah. Kalau tidak, maka kita akan tertipu. Yes. Kalau tidak, kita akan terangkat. Karena Al-Quran yang 30 juz ini, sabda-sabda Nabi yang sudah terkumpul dalam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan seterusnya, itu sudah diamalkan oleh pendahulu kita. Siapa? Para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Maka jangan kita ngarang sendiri, jangan kita memahami sendiri. Lihat pendahulu kita, lihat para sahabat, lihat para tabi'in, dan begitu seterusnya. Pemimpinnya tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesalahan firqah-firqah dolal intinya di situ. Jadi mereka memahami Al-Quran, memahami hadis, tapi tanpa figur. Jadi ayat diterjemahkan sendiri, dimengerti sendiri, hadis-hadis Nabi dipahami sendiri. Tidak melihat bagaimana praktek Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Di antaranya tentang zuhud. Betapa banyak kesalahan Allah terhadap dunia. Ya, celaan Nabi terhadap dunia banyak sekali. Mal'un, terlaknat. Dunia ini terlaknat dan seterusnya. Kalau kita tidak melihat Rasul dan para sahabat, tentu kita buru-buru mengambil kesimpulan. Apa? Kalau begitu kita tinggalkan saja, kita buang saja yang sifatnya dunia. Tidak perlu nikah, tidak perlu punya uang, kita di masjid saja dan seterusnya. Jadilah repot-repot dunia. Kenapa tidak melihat praktek terbaik dari Rasul dan para sahabat? Lihat Rasul dan para sahabat ketika mereka melihat rendah terhadap dunia ini, tetapi tidak menghalangi mereka untuk mengambil dunia, memiliki dunia, kerja keras dan seterusnya dan seterusnya. Itu beramal benar. Orang yang sangat zuhud, tetapi begitu gigih, begitu rajin berusaha, sabar berada di pantang. Ya, ketika tidak sedang sholat, tidak sedang di majlis Nabi, tidak sedang jihad, maka selalu kelihatan di pasar. Artinya pedagang yang ulet, yang rajin, ya, bukan lantas meninggalkan usaha karena ini sekedar dunia. Jadi seperti ini. Ya, untuk memperlambat kita apabila kita melihat pendapat dunia. Kemudian beliau membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Az-zuhd huwa, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u bil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Ini ucapan yang singkat, padat, dan luas menyeluruh. Zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Dengan demikian, tentu dia tidak akan meninggalkan nikah. Karena dengan nikah manfaatnya banyak sekali di akhirat. Banyak sekali dengan nikah. Apa kita pungkiri sabda Nabi, ciri-ciri perempuan ahli surga di antaranya yang banyak melahirkan. Ciri-ciri wanita ahli surga apa? Banyak melahirkan. Bentar-bentar hamil, bentar-bentar melahirkan. Ya, ini ciri-ciri wanita ahli surga. Dengan apa itu diraih? Tentu dengan nikah. Walaupun di dalam nikah itu ada kenikmatan, tetapi di dalamnya juga ada kemuliaan besar. Apa? Salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu ciri-ciri wanita ahli surga, banyak melahirkan. Ya. Kemudian rumah tangga orang laki-laki, ketika dia disakiti oleh istrinya, ketika dia dizalimi oleh istrinya, apa? Kata bidadari di surga, celaka engkau. Dia di sisimu hanya sementara. Dia akan kembali kepada kamu. Lihat. Ya, seorang wanita yang khusus kepada suami, seorang wanita yang menyakiti hati suami, seorang wanita yang tidak taat kepada suami, marah bidadari di surga. Ya, jadi wanita yang durhaka kepada suami, subhanallah, saingannya berat. Ya, bidadari. Ya, bukan artis lagi, bidadari surga. Ini saingannya. Jika seorang wanita, seorang istri tidak taat kepada suami, suami mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, dicemburui oleh bidadari. Dengan apa ini? Dengan nikah, punya anak dan seterusnya dan seterusnya. Jamaah ibn Adam faqa amalu ila min thalathah. Jika anak Adam meninggal, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga, di antaranya anak yang saleh. Dengan apa? Dengan nikah. Ya, kemudian harta. Tentu orang yang zuhud tidak membuang harta, karena berapa banyak orang masuk surga karena hartanya. Dengan cara apa? Umroh, haji, zakat, sedekah. Berarti dia tidak membuang harta. Gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa zuhud itu harus miskin, harus tidak nikah, tidak punya apa-apa. Ini ucapan Syekhul Islam. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Wal wara', beliau hubungkan dengan wara'. Para ulama sering menggabungkan antara zuhud dengan wara', zuhud dengan qana'ah. Tarku ma tuqahu dharruhu fil akhirah. Meninggalkan apa yang kiranya memudaratkan dirinya nanti di akhirat. Ya. Wara, meninggalkan apa yang kiranya memudaratkan dia di akhirat. Berarti lebih rendah. Kalau yang pertama enggak ada manfaat, yang lebih tinggi. Berarti zuhud lebih tinggi dari wara. Karena wara memudaratkan. Kalau zuhud enggak memudaratkan, cuma enggak ada manfaatnya nanti di akhirat. Ya, tidak ada manfaatnya nanti di akhirat sama sekali. Maka dia tinggalkan. Kalau wara bukan tidak ada manfaatnya lagi, memudorotkan. Dosa-dosa kecil kan memudorotkan kita nanti di akhirat. Ini dijauhi oleh orang-orang yang wara. Wa hadhihi al-ibarah min akthari ma qila lis-sufi wal wara wa ajmauha. Ucapan ini merupakan ucapan istilah yang terbaik, yang mewakili, yang mengumpulkan seluruh istilah yang ada. Karena para imam menyebutkan istilah zuhud macam begini, begini, begini. Intinya sama, yaitu rendahnya dunia ini. Waqala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, setelah beliau menukil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menukil ucapan al-Imam Ahmad. Yes, imamnya orang-orang zuhud. Yes, Imam Ahmad termasuk imamnya orang-orang zuhud. Yes, ini ucapan gurunya sendiri. Yes, ucapan guru dari Imam Ahmad. Ahmad. Siapa? Al-Imam Syafi'i. Ya, bahwa Ahmad imamnya orang-orang itu. Ya, hidup dalam keadaan miskin, hidup dalam keadaan tersiksa, penjara dan seterusnya. Ya. Kata Imam Ahmad, "Az-zuhdu 'ala thalathati awjuh." Zuhud ini ada tiga macam. Kata Imam Ahmad. Tingkatan pertama, tarkul haram. Meninggalkan segala sesuatu yang haram. Ini termasuk zuhud. Wa huwa zuhdul awam. Zuhudnya orang-orang awam. Jika kita orang awam ini meninggalkan yang haram, maka sudah bisa dikatakan zuhud menurut beliau. Tidak minum khamr, tidak berjudi, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, ya, tidak meninggalkan salat, tidak meninggalkan puasa Ramadan, tidak meninggalkan zakat haji bagi yang mampu, maka orang seperti ini sudah bisa dimasukkan ke dalam kelompok orang zuhud. Zuhudnya orang awam, tidak melaksanakan hal yang haram. Ya, jelas. Ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua, tarkul fuduli minal halal. Meninggalkan hal-hal yang lebih meskipun halal. Ini sudah bukan orang awam lagi. Ya. Halal tapi lebih dia tak mau. Dia mengambil cukupnya, walaupun uangnya banyak, walaupun simpanannya banyak, tetapi dia mengambil cukupnya. Makan ya cukupnya, ya, kendaraan ya cukup, ya, dengan kendaraan harga 100 juta misalnya, dia bisa kesana kemari leluasa. Ya, tidak perlu 1 miliar. Masa hanya kendaraan ke sana kemari sampai harga 1 miliar. Ya, sudah tidak bisa dikatakan sebagai orang itu. Ya, tapi bukan berarti bahwa orang yang punya kendaraan dikatakan tidak zuhud. Karena kendaraan itu, Nabi punya kendaraan. Para sahabat punya kendaraan. Tapi perlu. Ya. Kalau kendaraan itu menyebabkan kita repot, ya, baru jalan 5 kilo mau kedorong, ya. Ini merepotkan kita. Sholat terbengkelai, jamaah jadi terlambat, ngaji terhambat. Nah, ini tidak baik. Padahal dia mampu beli yang bagus, beli. Tidak masalah. Tidak keluar dari tubuh, karena memang butuh. Yang sudah berlebihan, kalau harganya sudah melampaui, padahal 100 juta misalnya dia sudah bisa menikmati mobil yang bagus, yang nyaman, yang bisa cepat berjalan, ya, tidak harus 1 miliar, 2 miliar. Ini ya, ini yang kedua. Bagi yang pertama tentu ini tidak bisa dikatakan mahal. Apakah orang punya mobil harga 2 miliar sama? Mana jadi? Tidak ada jadi. Halal. Itu. Maka tingkatan pertama masuk. Tingkatan kedua tidak masuk. Karena manusia seperti itu bertingkat-tingkat. Jangankan kita, para sahabat bertingkat. Derajat Umar tidak sama dengan derajat Abu Bakar. Walaupun dua-duanya adalah sebagai wakil Islam. Ihdinash Shiratal Mustaqim di tafsirkan oleh para imam al-Islam, Al-Quran, Al-Haq, Abu Bakar, Umar. Tetapi Abu Bakar dengan Umar tidak sama derajatnya. Berbeda. Begitulah manusia. Maka sama-sama zuhud, tidak sama derajatnya. Inilah yang pertama dan inilah yang kedua. Ini kata beliau bahwa zuhdul awam, ini zuhudnya orang-orang yang putus, bukan orang yang awam lagi. Jadi meninggalkan yang lebih, tidak berlebihan. Pertanyaan yang ketiga, tarku ma yujhidu anillah, meninggalkan segala sesuatu yang bisa menyibukkan dirinya dari Allah. Ini tingkatan tertinggi kata beliau. Kan banyak yang bisa menyibukkan diri kita dari Allah. dari mengingat Allah, dari zikrullah banyak sekali. Walaupun itu halal. Ya, walaupun itu halal. Nah, ini tingkatan ketiga ini, tingkatan tertinggi kata beliau, wa huwa zuhdul 'arifin. Jadi inilah disebutnya orang-orang 'arifin. Inilah perkataan Al-Imam Ahmad, imamnya orang-orang zuhud. Ya. Dan ditunjukkan dalam kehidupan beliau. Beliau tidak mengambil sedikit pun dari dakwahnya. Ditawari harta yang sangat banyak dari Khalifah Al-Mutawakkil setelah tiga khalifah membenci beliau, bahkan menyiksa beliau. Ya, beliau hidup dalam enam khalifah. Khalifah pertama Harun al-Rasyid ini sangat memuliakan beliau. Khalifah Harun al-Rasyid adalah khalifah yang berpegang pada madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, membela para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Imam Khalifah Harun al-Rasyid pernah membunuh orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Bahkan sempat mau membunuh pamannya yang menentang seorang ulama besar, bertanya kepada seorang ulama besar Abu Muawiyah al-Thurir ketika menyampaikan hadis tentang debatnya Nabi Musa dengan Nabi Adam. Lalu pamannya bertanya, Aina bil taqaya? Kapan Nabi Musa dengan Nabi Adam bertemu? Bukankah jaraknya jauh? Ini pertanyaan yang sangat-sangat tidak beradab. Ya, dinisbatkan kepada sabda Nabi. Karena pertanyaan ini tidak datang dari Abu Bakar, Umar, para sahabat yang mendengarkan langsung sabda Nabi itu. Ya, maka mau dibunuh pamannya itu. Karena ini menghina sabda Nabi. Karena ini hal goib. Tidak boleh bertanya seperti itu. Kita semua tahu antara Nabi Adam dengan Nabi Musa jauh. Jaraknya ribuan tahun. Tidak bertemu. Dan debatnya di sini tentu goib. Maka wajib bagi kita, sami'na wa ata'na. Tidak boleh ada pertanyaan seperti itu. Mau dibunuh. Ya. Nah, kemudian khalifah kedua, walaupun setelah Harun al-Rasyid meninggal, ya, khalifah Al-Amin, bergelar Al-Amin, orang fasik, tetapi mengikuti pendahulunya, Ahlussunnah wal Jamaah. Baru khalifah setelah itu yaitu Al-Ma'mun, kemudian Al-Wasif, kemudian Al-Muqtasim, kemudian Al-Wasif. Nah, tiga khalifah ini yang memusuhi Imam Ahmad, yang membenci ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah karena mereka tertipu oleh ulama-ulama Mustadzimah. Ya, Ahmad bin Abi Duwan misalnya, Sisir al-Marisi misalnya, ini tokoh-tokoh yang mempengaruhi tiga khalifah. Al-Ma'mun, Al-Muqtasim, dan Al-Waqi. Tiga-tiganya membenci Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad disiksa di penjara selama 30 bulan dan sampai membekas. Ya, ketika beliau wafat nanti ada bekas pukulan, bekas siksaan. Ya, dan setelah itu di zaman Khalifah yang mendukung Ahlussunnah wal Jamaah yaitu Al-Mutawakkil, beliau diberi hadiah, beliau diberi tunjangan dari negara. Ditolak oleh beliau. Ya, ini imamnya orang-orang dulu. Ya, bagaimana Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi pernah membuat marah khalifah. Ya, pernah membuat marah khalifah. Lalu khalifah ini mengatakan, karena marah dengan sikap Imam Nawawi dalam satu masalah, khalifah ini mengatakan stop. Tunjangan untuk Nawawi stop, jangan diberikan lagi. Kata orang-orang, memang selama ini enggak diterima. Ya, selama ini tunjangan dari negara buat beliau enggak diterima. Beliau enggak menerima. Gitu. Jadi, ya, percuma di stop karena memang selama ini juga tidak diterima oleh Al-Imam Nawawi. Lihatlah para ahli. Ya, kedekatan mereka terhadap penguasa tidak dijadikan manfaat. Dan mereka memang mencari akhirat, bukan mencari dunia. Wa hadzal kalamu min al-Imam Ahmad yahyi 'ala jami'i ma taqaddama min kalamil masayikh ma'a ziyadati tafsirihi wa tabyini darajati. Ucapan Imam Ahmad ini menjelaskan, menyarahkan, menyempurnakan ucapan para masyayikh yang menjadi pendahulu beliau. Ya. Jadi ucapan para imam tidak bertentangan dalam hal ini, tetapi satu sama lain saling menyarahkan. Wa huwa min ajma'il kalam, ucapan yang meliputi seluruhnya. Ya. Ucapan yang terbaik adalah ucapan yang paling singkat, tetapi mencakup. Ini ucapan yang terbaik. Seperti ucapan salam, ini mencakup. Ya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini mencakup. Jadi, ketika Syekh Al-Bani mengajarkan kepada muridnya, jika engkau ditanya tentang dirimu, engkau ini siapa? Jawab oleh muridnya, saya seorang muslim. Kata Syahadani, kalau begitu sama. Orang Syiah, orang Rafidah, orang Jahmiyah, orang Qadariyah, mereka mengatakan kami muslim. Lalu dikoreksi, kalau begitu saya jawab, saya seorang muslim yang berpegang pada Al-Quran. Kata Syahadani, sama. Orang Jahmiyah, Qadariyah, dan seterusnya mengatakan kami muslim berpegang pada Al-Quran. Lalu ditambah lagi, saya seorang muslim yang berpegang pada Al-Quran dan Hadis. Kata Syalbani, sama. Mereka juga mengatakan seperti ini. Mana seorang muslim yang tidak mengatakan berpegang pada Al-Quran dan Hadis? Semuanya. Jadi tidak pernah. Ya, selebihnya apa? Nah, maka ditambah oleh Syalbani, katakan saya seorang muslim yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat, berdasarkan pemahaman sahabat. Nah, ini tidak ada yang sama. Ini tidak ada yang sama kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Firqatul Najiyah, Al-Ta'ifatul Mansurah, Az-Zalaqah. Lalu Al-Bani mengajarkan ucapan itu manusia. Maka ringkaskanlah ucapan itu dengan ucapan Az-Zalaqah. Tiga imam besar abad ini, Ibn Baz, Al-Taymin, dan Al-Bani, yang memakai nama Az-Zalaqah. Selain nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatul Najiyah, Al-Ta'ifatul Mansurah, Al-Ghuraba. Wa huwa yadullu 'ala annahu radiyallahu 'anhu min hadzal 'ilmi bil mahal al-a'la. Ini menunjukkan bahwa dalam ilmu ini Imam Ahmad berada dalam kedudukan yang tertinggi. Kedudukan yang tertinggi Imam Ahmad dalam masalah tersebut. Wa qad shahida Asy-Syafi'i rahimahullah di imamatihi di tamaniyati asya, dan al-imam Syafi'i guru beliau tapi sangat ta'zim kepada beliau, ya, banyak pujian-pujian dari guru, pujian dari guru dipegang, ya, pujian bukan dari murid, kalau pujian dari murid iya, ya, antum kelas 4 SD melihat guru antum mungkin terlalu guru. Begitu antum udah SMP, SMA, oh paling mudah begitu, ya. Maka ujian dari murid tidak dianggap, ya. Yang dianggap ujian dari guru. Nah, Imam Ahmad dipuji oleh siapa? Oleh guru. Al-Imam Syafi'i. Yang memuji Imam Ahmad adalah Al-Imam Syafi'i. Ya, tidak tanggung-tanggung pujian Imam Syafi'i bahwa Ahmad imam dalam 8 perkara. Jadi bukan dalam satu perkara, tapi dalam 8 perkara. Ya, dalam imam dalam apa? Imam fil lughah, dalam masalah bahasa, imam belum jadi imam. Imam fil Quran, imam di dalam Al-Qur'an, belum jadi imamnya. Dalam sunnah, ya, dalam fakir, kefakiran. Beliau sangat dicintai oleh orang-orang fakir dan beliau sendiri fakir. Ya. Kemudian imam dalam sujud, imamnya orang-orang sujud. Ini pujian dari siapa? Dari gurunya, Syafi'i. Ya, pujian seperti ini dibawakan oleh para imam, terutama dalam ilmu riwayat. Kalau orang sudah dipuji oleh Imam Bukhari, apalagi dipuji oleh Yahya bin Ma'in, oleh Ali bin Madini, selesai. Ya, Ali bin Madini memuji seseorang, selesai. Ya, kenapa? Karena imam yang memuji imam. Jadi, begitu juga kalau imam itu mencela orang, ya, jangan dengar hadis darinya, jangan ambil ilmu darinya, habis sudah. Ya, ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ini zaman ketika kaum muslimin selamat dari syubhat, tidak seperti hari ini. Ya, hari ini tidak ada takdir. Hari ini tidak ada syarat wa ta'dil. Siapapun boleh berbicara tentang agama. Semuanya boleh berbicara tentang Islam. Tidak ada syarat, tidak ada ta'dil. Maka korbannya kaum muslimin. Orang tahu, paham tentang dia bicara di hadapan kaum muslimin. Di zaman Imam Ahmad, di zaman Ali bin Madini, di zaman Yahya bin Ma'in, masih. Ya, ketika ditahdir oleh seseorang, sudah tidak ada yang datang lagi. Ya, walaupun dia sudah bertaubat. Ya, Abu Thawr dan Husain Al-Qarawi ini bertaubat dari paham filsafat di hadapan Al-Imam Syafi'i. Tetapi para ulama tidak berani mengambil ilmu dari dua orang ini, walaupun sudah tahu. Kenapa? Karena menghindari mudharat. Ya, tentu ada sisa-sisa dari kesesatan filsafatnya. Maka lebih aman langsung pada Imam Syafi'i, kepada Imam Ahmad yang memang bersih dari awal. Gitu. Tidak seperti hari ini. Baru tobat dari NII, masuk salah, langsung masuk kemana-mana diambil ilmunya. Ya, sisa-sisa NII masih ada di situ. Jadi tobat dari, baru tobat dari Islam jamaah, langsung menyatakan diri salah, langsung dakwah kemana-mana mengatasnamakan salah. Padahal syubhat NII, syubhat LDI masih ada di otaknya, di kepalanya, kasihan jamaah. Ya, maka cara yang sangat-sangat aman yang ditempuh oleh pendahulu kita, ambil ilmu dari yang betul-betul tikam. Ya, kenapa syubhat sangat-sangat berbahaya? Ya, sangat berbahaya syubhat. Jangan sampai masuk syubhat di otak kita, di kepala kita. والذي أجمع عليه العارفون. Adapun yang dikumpulkan oleh al-arifun, oleh orang-orang alim yang mengetahui dalam hal ini. Jadi dari disebutkan siapa? Secara umum mereka mengatakan anna zuhda safarul qalbi min wadhi dunya. Bahwa zuhud adalah safarnya hati dari negeri dunia ini. Jadi safar ke akhirat. Kan mukimnya di dunia. Kita semua, hati kita bermukim di dunia ini. Kita semua masih di dunia. Lalu apa? Ke negeri akhirat. Ketika apa? Membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, sebagaimana ucapan Hamzah. Hamzah ketika bertemu dengan Abu Bakar, Hamzah mengatakan, ketika aku di hadapan Nabi, Nabi berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang akhirat, tentang sisa kubur, seolah aku sudah tidak di dunia lagi. Seolah aku melihatnya dengan ra'yal 'ain, dengan betul-betul dengan mata saya melihat surga dan neraka. Ya, ini apa? Tentu tidak selamanya. Karena Alhamdulillah mengatakan, ketika aku kembali kepada istriku, kepada anakku, nanti dan nanti, aku banyak lupa. Aku senang-senang dengan istri, dengan anak. Memang seperti itu manusia. Tidak mungkin. Ya namanya apa? Hati itu apa? Aku kembali lagi. Ketika sholat, habis salam, kembali lagi. Ya, bahkan masuk sholat, belum salam, sudah kembali ke dunia. Ya, belum salam, sudah mikirin dunia. Ya, sebentar mikirin akhirat. Ayat-ayat tentang neraka, tentang adab kubur. Habis itu langsung hilang. Apa? Safar hati seperti itu. Wa aqadahu fi manazil al-akhirah. Safar itu ke negeri akhirat. Ya, artinya itu safar ke negeri akhirat. Sekali lagi, dengan cara membaca ayat Al-Quran, mentadabburi ayat Al-Quran, mentadabburi Nabi, mendengarkan nasihat, dan berkumpul. Wa'ala hadha sunnah wal-muqaddimuna sunnah suhri. Atas dasar inilah maka pendahulu-pendahulu kita banyak mengarang kitab-kitab tentang zuhud, di antaranya Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad, Wahid bin Zarah, Anas bin Suri dan lain-lain yang membahas, menulis tentang sunnah dengan membawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang terjadi. وَمُتَعَلِّمُهُ سِبْتَةُ أَجْيَانِ. Ini zuhud ini berhubungan dengan 6 perkara. Kata beliau, zuhud ini berhubungan dengan 6 perkara. لَا يَسْتَحِقُّ الْعَبْدُ إِسْمَ الزُّهْدِ حَتَّى يَسْهَدَ بِهَا. Seseorang tidak dikatakan zuhud, tidak berhak menyandang nama zuhud sebelum zuhud terhadap 6 perkara ini. Apa 6 perkara itu? Yang pertama al-mal, harta. Maka siapa yang ingin zuhud, ingin dikatakan sebagai zahid, orang itu zuhud, maka dia tidak bernafsu terhadap harta. Mencari harta, ya, karena memang kita semua harus mencari nafkah. Tetapi harta itu tidak semata-mata mengumpulkan, dikumpulkan, ditumpuk-tumpuk. Gitu. Artinya ada sesuatu. Saya butuh memberi makan kepada anak istri, maka saya cari harta, ya, sehari-hari sediakan waktu 2 jam. Ya, hanya 2 jam. Bahkan kadang-kadang hanya 1 jam. Untuk apa? Untuk reparasi jam. Karena beliau adalah sa'ad, tukang jam. Ya, mewarisi ilmu dari bapaknya. Ya, sudah dapat nafkah sekiranya cukup untuk anak istri, maka beliau ke maktabah. Beliau ke perpustakaan dan berjam-jam. Ini rata-rata 14 jam sehari. Inilah beliau. Abu Abdurrahman, Muhammad Nasir dan Jembaru. Ya, habisnya lagi sediakan waktu 1 jam, 2 jam untuk mencari dunia. Habis itu akhir. Ya, ilmu. Beliau mencari ilmu bukan tujuan dunia. Walaupun dengan ilmu beliau, akhirnya beliau mendapatkan dunia. Ya, jutaan mungkin miliar hasil dari penjualan kitab-kitab beliau. Ya, tentu bukan itu tujuan beliau. Walaupun beliau sangat tegas, sangat keras bahwa menjual kitab-kitab beliau tanpa izin beliau haram. Karena ini tidak ubahnya seperti pencuri. Dan ini hak beliau. Ya, dan hak ini dipahami oleh para imam dari mulai Ibnu Hajar. Pihak Ibnu Hajar ketika selesai menulis Fathul Bari, diapakan? Dijual. Dijual. Dan ini bukan berarti menjual ilmu, menjual benda. Ya. Ketika saya menulis tentang pertanian misalnya, ada manfaatnya, buku pertanian itu, saya jual. Halal atau tidak? Itu halal. Dan sekarang yang saya tulis bukan pertanian, tapi sifat sholat Nabi. Cara hajinya Nabi. Lalu saya jual. Halal? Lebih halal lagi. Karena lebih bermanfaat. Tidak bisa ini dikatakan sebagai menjual ilmu. Karena menjual sesuatu, menjual buku, menjual benda. Ya, yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Boleh. Boleh. Bahkan keluar dari lisan beliau sebaik-baik kata. Sebaik-baik usaha. Yaitu apa? Menulis kitab yang benar tentunya, yang ah, bukan yang batin, lalu dijual. Boleh. Ya. Maka siapa yang menerjemahkan, siapa yang menjual tanpa izin menulis, ya. Yang dan yang paling berhak menikmati si penulis, bukan penerbit. Penerbit itu wakil daripada penulis. Ya, maka yang menentukan harga yang segala macam penulis. Tidak seperti di negeri kita. Penerbitnya kasih sekian sudah diam. Penerbitnya, pelaku banyak, ya, penulisnya dapat segitu aja sudah. Kasihan. Ya, yang berhak menikmati itu penulis. Penerbitnya itu hanya membantu saja. Ya, memberikan jalan. Yang pertama al-mal, yang kedua al-suam, rupa. Maka orang yang selalu mendapatkan rupa yang bagus, jisim diperhatikan, ini bisa keluar dari itu. Ya, cukup bagi kita tentang rupa ini apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, selebihnya berlebihan. Ya. Kemudian karyata kepemimpinan. Orang yang zuhud dia tidak tamak dengan kepemimpinan. Maka minta jabatan arah di dalam Islam. Ditunjuk boleh terima. Ya. Atau memposisikan diri agar ditunjuk. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Mana dalil? Umar. Ya, Umar. Ketika Nabi mengatakan, besok aku akan berikan bendera ini kepada seseorang yang dicinta oleh Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan berikan kemenangan kepada kaum muslimin lewat tangannya. Umar pagi-pagi datang. Ya, langkah-langkah kepala gitu. Dia dilihat oleh Nabi, dia ditunjuk. Perbuatan Umar ini pun, Umar tidak bilang, ya Rasul, saya saja ya Rasul. Nah, kalau Umar mengatakan seperti itu haram. Tidak boleh. Umar diam. Cuma, jingkit-jingkit. Jingkit apa? Ngangkat kepalanya gitu. Biar kelihatan oleh Nabi. Biar ditunjuk. Ya? Gak taunya gak ditunjuk juga. Ya? Malah nyari yang gak ada. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya? Pak Malang Ali sedang sakit mata. Lihat, berarti orang yang lebih mulia tidak selamanya berada dalam kelebihan. Tentu Umar lebih mulia daripada Ali, jelas tidak ada perselisihan berbagai dan ulama. Tetapi dalam hal ini Nabi memilih Ali, bukan memilih Umar, ya, bukan kasus per kasus. Kemudian warna manusia, jadi tidak mengharapkan wajah manusia, pujian manusia, pandangan manusia. Orang yang zuhud, apa kata manusia dia tidak peduli. Yang penting apa kata Allah. Allah ridho apa tidak. Ini orang yang zuhud. Ya. Kemudian nafsu dirinya. Dirinya tidak di bukan karena dirinya. Ya. Wa kullu ma duna Allah dan segala sesuatu selain Allah. Maka orang zuhud betul-betul menjadikan Allah sebagai ya adalah tokoh-tokoh yang zuhud. tetapi mereka kaya raya. Kadala minal amwal, banyak memiliki harta. Hasan bin Ali, Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Nabi, tokoh pemuda Arab Jannah, adalah sangat suhul. Bersamaan dengan itu, Hasan terkenal sebagai laki-laki yang sangat banyak menikah, memiliki banyak wanita, banyak sekali, lebih dari 4, tapi tidak dalam satu masa. Ya, adapun riwayat yang mengatakan hampir 100, ini tidak sah. Ya, banyak. Para ulama tidak ada yang mengatakan bahwa Hasan bin Ali tidak cukup. Dan kaya, beliau selain banyak memiliki istri, beliau juga kaya. Abdullah bin Mubarak begitu juga, mempunyai harta yang sangat banyak, padahal beliau dijuluki imamnya orang-orang itu. Begitu juga Al-Aziz bin Sa'ad dan lain-lain. Wamin akhari makila fi zuhri kalam al-Hasan, kalam al-Hasan atau khairihi. Di antara yang terbaik tentang kalimat zuhud adalah ucapan Hasan atau yang lain. Laisa az-zuhdu fid dunya bi tahrimil halal. Zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal. Ini tidak boleh. Mentang-mentang zuhud lalu dia mengharamkan nikah, mengharamkan daging, mengharamkan susu, tidak boleh. Bagaimana zuhudnya orang-orang tarekat sufiyah menyimpang dari syariat. Juga tidak dengan menyia-nyiakan harta, membuang harta yang telah dia miliki, ya, dan seterusnya bagaimana yang kita bahas ini. Pertanyaan, apakah Imam Malik termasuk imam yang zuhud? Mohon dijelaskan riwayat beliau. Para imam semuanya yang memahami ilmu, tidak ada dari mereka yang rakus tamak terhadap dunia. Maka mereka semua zuhud, hanya dengan singkatan masing-masing. Yes. Imam Malik yang ditanyakan di sini pernah ditawari oleh atau diusulkan oleh khalifah waktu itu untuk menjadikan kitabnya Al-Muwatta sebagai rujukan resmi khalifah, kekhalifahan negara. Ditolak oleh beliau. Jangan. Ya, ini tawaduknya beliau dari sini disebut. Tidak boleh menjadikan satu kitab sebagai pegangan satu-satunya, tidak boleh. Kecuali Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi sahabat. Berarti bukan satu kitab. Al-Quran adalah satu kitab, Sunnah Nabi. Ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan seterusnya. Yes. Ketika beliau dimohon untuk datang ke istana memberikan ilmu, beliau mengatakan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak disuruh datang. Iya. Yes. Ilmu itu didatangi. Kalau khalifah siapapun ingin ilmu, datang ke masjid. Beliau di Masjid Nabawi. Yes. Kalau mau datang ke Masjid Nabawi, jangan disuruh datang ke istana. Yes. Kalau kita disuruh ngisi di istana, kayak apa? No. Cepat benar jalannya, ya, ke istana. Kita. Yes. Imam Malik tidak. Tolak. Datang. Masjid dunia. Yes. apa hubungan zuhud dan tawadhu serta takwa? Tolong jelaskan. Takwa imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, walaupun dia banyak keinginan terhadap dunia, jadi belum zuhud, tetapi dia sholat, puasa, zakat, haji, tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berjudi, tidak berbohong, tidak korupsi, tidak mencuri, maka dia bertakwa. Zuhud belum tentu, maka lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Orang yang bertakwa belum tentu zuhud. Orang yang zuhud pasti bertakwa. Kalau zuhud tidak bertakwa, zuhudnya tidak benar. Dia tidak ada keinginan terhadap dunia, tapi dia nggak sholat juga, ya, nggak benar. Karena zuhud yang dimaksud butuh akhirat. Orang yang tidak sholat berarti sholat dia tidak butuh dengan akhirat. Saya sudah siap nikah, tapi ketika nazar selalu gagal. Nazar aja terus, ya, usaha terus. Insya Allah pada satu ketika, insya Allah Allah berikan jalan. Ya, mohon kepada Allah agar diberi jalan. Ya, tidak boleh putus asa. Bolehkah seorang ustaz mentahdir ustaz yang lain? Ya. Kalau seorang ustaz yakin bahwa si fulan berada dalam kesesatan, tahdir dalam rangka menyelamatkan umat. Majlisnya para ulama seperti itu. Ada orang yang tidak tahu apa-apa. Ya Syekh, ittaqillah. Takutlah kepada Allah, ya Syekh, kenapa Anda menghibah fulan, fulan, fulan? Dijawab oleh syahiri Nabi Billah Ta'atan. Ya, mari kita ghibah karena Allah. Ya. Ketika benci karena Allah, cinta karena Allah, membunuh karena Allah, maka ada ghibah karena Allah. Ya, banyak ulama yang menghibah tokoh lain karena Allah, karena tidak mau agama Allah dilecehkan, disesatkan, disimpangkan, lalu kaum muslimin jatuh ke dalam kesesatan, maka si tokoh ini digibah, dibicarakan kesesatannya. Maka di majlis ini, majlis yang lain, seorang ustaz membicarakan kesesatan Jalaluddin Rahmat, Kamaruddin Hidayat, Ulil Absar Abdallah, Nurqolis Majid, dan seterusnya. Hak demi membela agama Allah, sebut namanya. Agar apa? Agar kaum muslimin tidak tertipu. Agar kaum muslimin tidak tertipu. Tentu di hadapan yang tikok kepada saya misalnya. Ya, kalau orang tidak tikok kepada saya, buat apa? Tidak ada gunanya saya bicara. Ketika antum tikok kepada saya katakan hati-hati. Jangan ikuti ceramahnya Abu Tufa misalnya. Agar itu ceramah tidak masuk ke kepala antum subhatnya Abu Tufa, ya, tokoh-tokoh sesat yang mengatakan siksa kubur tidak ada, yang mengatakan surga neraka tidak kekal, dan seterusnya yang mengatakan bahwa Adam dilahirkan, ya. Sholat istikharah dikerjakan berapa kali? Tidak ada keterangan. Diulang-ulang boleh. Selagi kita belum bisa menentukan pilihan di ulang-ulang itu. Dalam zuhud terhadap 6 perkara tadi disebutkan poin ke-6 yaitu segala sesuatu selain Allah. Bukankah poin 1 dan 5 termasuk segala sesuatu selain Allah? Begitulah cara para imam menyebutkan. Jadi khusus umum ya, untuk menunjukkan apa? Kelebihan. Ketika yang 6 ini dikatakan segala sesuatu selain Allah cukup, tapi karena lebih khusus disebutkan harta, rupa, kepemimpinan dan seterusnya. Ya, atau dengan kata lain yang 6 ini dan sejenisnya dan lain-lain itu. Intinya seperti ini. Benarkah penamaan Ahlu Sunnah dengan nama Salaf pertama kali dilakukan oleh Syahr Bani? Tidak benar, teman-teman. Ibnu Hajar ketika membela tentang subhat, tuduhan terhadap Imam Daruqutni, dikatakan ada orang yang menuduh Imam Daruqutni itu filsafat Ahlu Salaf, dibela oleh Ibnu Hajar, tidak. Bal kana salafiyyan. Justru Imam Daruqutni itu salaf. Jadi di zaman Ibnu Hajar nama salaf masyhur. Begitu juga Imam Ahmad, jadi juga Imam Syafi'i menyebut salaf. Bahkan para sahabat, bahkan para ulama. Sebaik-baik salaf adalah aku. Ya, maka ucapan salaf dimulai dari Nabi, para sahabat. Ya. Bagaimana sujud tilawah yang sunnah apabila dilakukan secara rutin setiap hari Jumat pada waktu sholat subuh? Ini bidang yang sunnah ketika sholat subuh bukan sujud tilawahnya, tetapi membaca surat Hamim As-Sajdah. Mau sujud tilawah atau tidak, tidak masalah. Karena ketika seorang imam membaca ayat sajdah, boleh sujud, boleh tidak. Ketika tidak sujud, maka bukan berarti berbuat kekeliruan. Ya, kalau sujud mendapatkan keutamaan. Gitu. Maka yang keliru adalah dikiranya sholat subuh di hari Jumat harus ada sujud tilawahnya. Maka cari ayat-ayat sajdah di luar Hamim As-Sajdah. Ini keliru. Ini keliru. Harus. Ju'ilal imam liutama bidi. Imam harus diikuti. Ketika imam sujud tilawah, wajib kita sujud. Ketika imam tidak, kita tidak boleh sujud. Ketika imam duduk istirahat, kita wajib duduk istirahat. Ketika imam tidak duduk istirahat, kita tidak boleh duduk istirahat. Ketika imam mengangkat tangan dari duduk ke sujud, kita wajib mengangkat tangan. Ketika tidak, kita tidak boleh. Dan terus. Iya, karena sunnah Nabi begitu. Setiap Jumat atau diriwayatkan Nabi di hari Jumat, subuh hari Jumat, membaca surat Az-Zahr, Al-Insan dan Hamim As-Sajdah. Ketika itu dilakukan oleh seorang imam rutin, ya berarti sedang melaksanakan sunnah. Tidak membaca ayat itu tidak berdosa. Bolehkah saya memfotokopi Al-Quran untuk saya baca? Karena teman saya punya Al-Quran yang dari Indonesia. Lama salah, ya, lama salah. Yang tidak boleh memfotokopi tulisan seseorang, lalu diperbanyak, lalu kita jual, kita nikmati hasilnya, ini tidak. Apakah benar orang yang tidak dikaruniai anak, doa menggunakan yang soleh bisa menggantikan anak yang soleh? Kalau doa bukan hanya dari anak, keponakan, ya tetangga, bahkan tidak kenal, mendoakan, boleh. saya tidak kenal dengan mayat yang baru meninggal tadi misalnya. Saya enggak kenal. Dengan, tapi saya yakin dia muslim karena disolati oleh kampung tersebut. Saya berdoa kepada Allah, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apakah bisa bermanfaat bagi si mayat tadi? Bermanfaat. Padahal enggak kenal. Kalau doa siapa saja. Yang dimaksud anak yang soleh bermanfaat bagi orang tua bukan sekedar doa, apa? Seluruh amalannya. Ketika saya sholat, ketika saya puasa, ketika saya sedekah, maka orang tua saya dapat pahala. Itu yang dimaksud. Ya, paman saya tidak. Kecuali paman saya membiayai saya misalnya, atau turut andil, ya, mendidik saya misalnya. Ada pun orang tua saya tidak mendidik apa-apa, ya, bahkan ketika lahir langsung diserahkan ke panti asuhan misalnya, tetap dapat dari segi keturunan. Walaupun orang tuanya kemusyrikan. Nah, masih dalam keadaan muslim dan dia betul-betul muslim dan sudah iqamatul hujjah, maka dia bukan orang Islam. Dia tidak akan diampuni selama-lamanya. Ya, yang dimaksud di sini sama-sama muslim, sama-sama beriman. Gitu. Kalau dia betul-betul musyrik, musyrik yang menyebabkan dia keluar dari Islam, ya enggak mungkin dapat pahala sedikit pun. Tetapi orang tua kita yang pernah datang ke dukun, pernah bakar kemenyan, pernah punya jimat, maka tidak boleh langsung kita katakan si fulan telah musyrik keluar dari Islam, tidak boleh. Tidak boleh. Allah Maha Tahu. Ya, apakah kemusyrikan dia itu menyebabkan dia keluar dari Islam atau tidak? Ya, apakah sudah iqamatul hujjah atau belum dan seterusnya kita enggak tahu. Maka tidak perlu bagi kita untuk menghukumi. Kecuali jelas-jelas dia orang tua kita, Kristen misalnya, Buddha misalnya, Hindu misalnya, maka mendoakan saja enggak boleh. Tapi orang tua kita muslim, sering kelihatan sholat Jumat, kemudian sering datang ke dukun, kemudian punya keris jimat, maka kita belum tahu apakah orang tua kita sudah keluar dari Islam atau belum. Maka mohonkan ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampun. Ya. Bolehkah membatalkan warisan yang telah ditentukan oleh orang tua untuk dibagi sama rata kepada laki dan perempuan? Tidak boleh. Yang menentukan warisan bukan orang tua. Yang menentukan warisan adalah An-Nisa ayat 11-12. Bahwa istri dapat 1/4 kalau ada anak jadi 1/8. Suami dapat 1/5 kalau ada anak jadi 1/4. Bapak ibu dapat 1/3, kalau ada anak dapat 1/6, dan begitu seterusnya. Sudah diatur. Maka orang tua siapapun tidak boleh membuat aturan tambahan. Tidak boleh. Serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Jika selama lebih dari 4 bulan seorang suami hanya memberi nafkah lahir saja dan melalaikan nafkah batin tanpa ada uzur, bagaimana hukum pernikahan? Ini ada suatu. Ini pasti ada suatu. Kalau tidak ada suatu, mungkin seperti ini. Oleh karena itu dibicarakan. Kalau dia tidak sanggup, maka kirim hakim dari pihak perempuan, kirim hakim dari pihak laki-laki. Artinya utusan laki-laki dan utusan perempuan bertemu. Bagaimana ini? Bagaimana yang terjadi antara Nabi dengan Saudah? Saudah sudah tidak bisa melayani karena sudah tua. Maka musyawarah, gimana ini? Cerai atau gimana? Kata Saudah, biarkan tidak usah dicerai, tapi giliranku aku berikan kepada Aisyah. Berarti ada jalan keluar. Ya. Apakah saya boleh bermakmum dengan seorang imam yang masih bekerja di perusahaan riba? Boleh, sama tahu. Ya, bukan urusan kita. Boleh. Bahkan yang lebih buruk dari itu, bermakmum pada ahli bid'ah. Boleh. Bermakmum pada orang yang sholatnya salah. Boleh. Ya, dengan sabda Nabi, wa in asabu falahum walakum. Jika imam itu benar, maka kebenaran buat imam dan buat para makmum. Jika imam itu salah, maka salahnya hanya buat imam. Dari sabda Nabi ini menunjukkan bahwa ada imam-imam yang salah. Makmum tidak ikut bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Apakah seorang istri boleh menggugat cerai suami? Oh, boleh dengan beberapa alasan. Yang pertama, suami murtad. Yang kedua, suami tidak memberi nafkah. Yang ketiga, suami menyiksa, memukul, menendang. Ya. Yang keempat, yang terakhir, dia tuh tidak suka kepada suaminya itu. Maksudnya dipaksa nikah. Gitu. Maka di luar yang empat ini, suami minum pamer, suami jarang sholat, belum bisa. Ya. Yeah. Kecuali hakim yang menentukan. Dia betul-betul tersiksa, tidak kuat karena suaminya berzina, minum pamer, berjudi, maka serahkan pada hakim. Ya. Yeah. Tapi sekedar hal-hal maksiat tadi, tapi suami masih pulang, kemudian memberikan nafkah, maka belum. Ya, karena dia masih muslim. Kecuali betul-betul murtad. Iya, otomatis. Hakim yang dimaksud adalah sebagai memperkuat. Ya, karena dengan keputusan hakim, si suami akan tunduk. Ya, kalau hakim tidak bertindak, maka kaumnya atau keluarganya, ya, ketika menyuruh suaminya untuk kembali kepada Islam tidak mau, maka harus dipisahkan. Dan tidak ada masaidah, karena memang bukan berat. Ada seorang wanita yang sudah menerima pinangan, lalu datang pria lain mengajak wanita tersebut menikah. Akhirnya wanita tersebut membatalkan pinangan yang pertama dan bersedia menikah dengan pria yang kedua. Apakah yang dilakukan pria kedua itu berdosa? Iya, karena sudah menerima. Kecuali jika dilamar dan si wanita ini belum menjawab. Ya. Ada pria A bilang, mau enggak nikah sama saya? Perempuan ini diem aja, datang perempuan B, sama saya aja, ya. Masih diem aja, datang perempuan laki-laki C, sama saya saja, oh boleh, ya, 5, 6, 10 laki-laki, lamar semua, tinggal pilih, ya, mana yang dia pilih. Tapi kalau si perempuan ini sudah bilang, ya saya mau, maka tidak boleh ada yang melamar lagi, kalau sudah bilang ya, ya. Ini maksud sabda Nabi, wala taktub khitbata akhihi. Jangan engkau melamar wanita yang dilamar oleh saudara. Ya, sudah ada jawaban. Kalau wanitanya sudah iya, karena dia sudah janji, ya. Janji hutang. Sudah mengucapkan sesuatu yang merupakan janji. Ya. Yeah. yang lebih khusus berdosa adalah si laki-lakinya ini, karena dia telah melanggar. Gitu. Ya? Ah, nggak ada hubungannya. Pernikahannya nggak ada hubungannya. Sah. Ketika pernikahan itu dengan wali, dengan saksi minimal dua laki-laki, jab kabul, maka sah. Walaupun laki-laki itu punya dosa atas perbuatan tadi, tetapi nikahnya sah. Berapa banyak sholat sah, haji sah, umroh sah, tetapi dia berdosa. Ya, karena melanggar syariat, karena tidak taat kepada Nabi. Nah, termasuk pernikahan tadi sah. Insyaallah. Ya, barangkali hanya itu. Masih banyak yang belum terjawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.